Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhul Usul Sittah, penjelasan 6 landasan pokok, karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan al-aslu tsani, landasan pokok yang kedua, yaitu tentang wajibnya untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan larangan dari berpecah belah, bercerai-berai ya, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu di dalam agama ini. Dan Allah melarang dari berpecah belah di dalam agama ini. Pokok dasar yang seperti ini, prinsip dasar yang seperti ini, telah Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dengan penjelasan yang gamblang, yang sangat difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Ini perintah untuk bersatu di dalam agama ini, dan larangan dari berpecah belah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Dan ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak yang menunjukkan wajibnya untuk ijtima', bersatu di dalam agama ini, dan larangan dari berpecah belah, bercerai-berai. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk bercerai-berai di dalam agama mereka. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berpecah belah di dalam agama mereka. Dan jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat dan seterusnya, maka wajib semuanya kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Qur'an. War rasul, dan kembalikan kepada rasulnya, yaitu kepada hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka pendapat yang mengatakan masing-masing terserah dengan pendapatnya masing-masing, masing-masing tetap di atas madhabnya masing-masing. Nah, kemudian mengatakan bahwasannya kita itu bebas berpendapat, ya, dan seterusnya, maka ini adalah kalamun batil, ucapan yang batil yang memecah belah dan mencerai beraikan kaum muslimin. Semestinya mereka memerintahkan kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, ya, yang jika berselisih, ya, dalam masalah ini dan masalah itu, ya, dari berbagai macam permasalahan dan perselisihan, maka hendaknya diperintahkan untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, ketika terjadi perselisihan di antara mereka, mereka orang-orang yang cepat kembali kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga selesailah perselisihan, ya, karena cepatnya mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, kita lanjutkan penjelasan beliau tentang landasan pokok yang kedua ini, ya, atau prinsip dasar yang kedua ini. Kata beliau, wa innar ruju'a ila kitabillahi yuzilul ahqada wa yuzilul adghana. Dan sesungguhnya kembali kepada kitabullah, kembali kepada Al-Quran, ini akan menghilangkan kedengkian, akan menghilangkan rasa dendam. Kembali kepada kitabullah akan menghilangkan rasa dendam dan akan menghilangkan kedengkian. Fala ahada ya'taridu ala kitabillah azza wa jal. Karena tidak ada seorang pun yang keberatan atau protes terhadap kitabullah azza wa jal. Jika dia adalah seorang yang beriman, jika disuruh kembali kepada kitabullah azza wa jal, ya, maka dia puas, ya, dan senang. Fa innaka indama taqulu li insan, sebaliknya jika engkau berkata kepada seseorang, ta'al ila qawlil imamil fulani, mari kita mengambil pendapatnya Imam Fulan, awil alimil fulani, atau kita ambil pendapatnya alim fulan, layak tani. Maka orang yang kau ajak ini layak tani, tidak akan puas. Lakin akan tetapi laukul talahu, jika engkau katakan kepadanya, kepada seseorang, ta'al ila kitabillah wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mari kita kembali kepada kitabullah dan kepada sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa in kana fihi imanun, jika orang yang kau ajak ini memiliki keimanan, fahuwa yaktani'u wa yirji', maka dia akan merasa puas dan akan rujuk, akan segera kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya jawaban kaum mu'minin, idza du'u ila Allahi wa rasulihi, jika mereka diseru kepada Allah dan kepada rasulnya, liyahkuma bainahum, agar rasul tersebut yang menghukumi apa yang terjadi di antara mereka atau mengadili mereka. Jika mereka diseru seperti ini, maka ucapan atau jawaban kaum mukminin, ayyakulu, mereka menjawab sami'na wa ta'na. Jawaban kaum mukminin adalah sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh, taat. Ini jawaban kaum mukminin jika diseru na'am kepada Allah dan rasulnya. Mereka menjawab sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Hadza qaulul mu'minin, demikianlah jawaban kaum mukminin. Amal munafikun, adapun orang-orang munafik, in kanal haqqu lahum ja'u mudh'inin, jika kebetulan al-haq lahum, membela mereka atau bersama mereka, ja'u mudh'inin, mereka datang dengan tunduk taat. Wa in kana al-haq 'alaihim, dan apabila ternyata hak al-haq itu membantah mereka, tawallaw wa a'radu kama dzakarallahu anhum, maka mereka pun berpaling. Enggan, kama dzakarallahu anhum, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang mereka, orang-orang munafik. Jika menguntungkan mereka, maka mereka datang, nah, ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya. Jika tidak menguntungkan mereka, maka mereka berpaling. Sebagaimana yang Allah sebutkan, nah, di dalam Al-Quranul Karim. Fala yasa'ul mu'minina an yabqaw 'ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafat, maka tidak boleh bagi kaum mukminin untuk tetap berada di atas perselisihan mereka, fi jami'il ikhtilafat, dalam na'am semua jenis perselisihan. Tidak boleh bagi kaum mukminin untuk mereka bersikukuh dan tetap dalam perselisihannya. La fil usul wala fil furu. Tidak boleh berselisih dalam masalah usul, prinsip dasar, Wala fil furu', dan tidak boleh juga berselisih dalam masalah furu', cabang-cabang. Kulluha tuhsamu bil kitabi was sunnah. Semuanya, semua perselisihan itu, baik perselisihan dalam masalah prinsip atau perselisihan dalam masalah cabang-cabang tadi, kulluha tuhsamu bil kitabi was sunnah, semuanya diputuskan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, ya, dan seterusnya, semuanya perselisihan yang terjadi hendaknya diputuskan dan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza lam yatabayyanid dalil ma'a ahadil mujtahidin, apabila tidak ada dalil yang jelas bersama salah satu dari ahli al-ijtihad, apabila tidak ada dalil yang jelas bersama salah satu mujtahidin, salah satu ahli ijtihad atau salah satu mujtahid atau salah satu ulama, wasara la murajjiha li qauli ahadihim 'alal akhar, sehingga jadilah tidak ada yang menguatkan kepada salah satu pendapat dari mereka. Tidak ada yang naam terasa lebih kuat. Antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Fa fi hadhil halah, maka dalam kondisi seperti ini, la yunkar ala man akhadha biqauli imamin muayyan, tidak diingkari orang yang dia mengambil ucapan seorang imam tertentu, yang sudah terpercaya dan sudah dikenal sebagai imam di sisi kaum muslimin. Wa min thamma qala al-ulama, dan dari sana para ulama berkata, la inkara fi masailil ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad. Jika tadi tidak jelas dalil, naam, bersama salah satu dari ahli ijtihad atau salah satu ulama, masih samar urusannya. Ada satu masalah, naam, namun tidak ada dalil yang jelas yang bisa menjadi pemutus dalam masalah tersebut, sehingga terjadilah perselisihan. Alim ini berijtihad atau berpendapat dengan pendapat seperti ini, alim yang itu berpendapat dengan pendapat seperti itu. Dalam situasi yang seperti ini, maka para ulama yang berijtihad, dia mendapatkan pahala. Jika ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan juga dalam situasi yang seperti ini tidak diingkari orang yang dia mengambil salah satu pendapat dari mujtahid atau imam tertentu. Karena dikatakan oleh para ulama, la inkara fi masailil ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad. Ai al masail allati lam yadhharid dalilu fiha ma'a ahadith tarafain. Yaitu dalam masalah-masalah yang belum nampak dalil di dalamnya, dalam masalah tersebut belum nampak dalil bersama salah satu salah satu dari dua pendapat tersebut. Belum nampak dalil yang jelas. Sehingga masing-masing berijtihad. Tapi kalau sudah jelas dalilnya, sudah terang benderang dan sudah gamblang bukti-buktinya, dalilnya, burhannya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengambil dalil dan bukti-bukti yang gamblang tersebut. Wajib bagi mereka untuk bersama al-haq kebenaran. Wajib bagi mereka untuk kembali kepada pendapat yang sesuai dengan dalil. Dalil dari kitabullah atau dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kasus-kasus seperti ini banyak dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih. Seperti misalkan ketika ba'da ruku, setelah selesai dari ruku, apakah tangan diluruskan, ataukah bersedekap? Ini khilaf tawil, khilaf yang panjang dalam pembahasan fikih. Maka dalam masalah-masalah yang seperti ini, para ulama berijtihad sesuai dengan kadar keilmuan masing-masing atau sesuai dengan adillah yang datang kepada mereka. Sebagian berpendapat tangan diluruskan setelah ruku, dan sebagian yang lain berpendapat tangan bersedekap. Inilah masalah-masalah yang seorang mukmin harus banyak berlapang dada dalam hal-hal yang seperti ini, masalah-masalah ijtihad dalam masalah-masalah fikih, harus banyak lapang dada, juga seperti pendapat ketika sujud, apakah tangan duluan ataukah lutut duluan, ini pun terjadi perselisihan. Sebagian mengatakan tangan duluan, sebagian mengatakan lutut duluan, dan seterusnya. Ini hanya sebagai salah satu contoh dari beberapa masail yang butuh kita banyak berlapang dada dalam masalah-masalah tersebut. Masalah yang diperselisihkan tersebut. Dan seseorang hendaklah ketika mengikuti satu pendapat, dia memiliki pegangan dalil. Atau memiliki pegangan alasan. Ketika dia berpendapat atau lebih memilih atau lebih condong dengan pendapat para ulama Ia mengatakan setelah selesai ruku tangannya diluruskan. Apa alasannya? Harus punya pegangan. Demikian pula yang memilih pendapat naam selesai ruku tangannya bersedekap, ya, juga harus punya pegangan, ya. Dan demikian seterusnya dalam masalah-masalah yang lain juga demikian. Hendaklah seseorang ketika memilih salah satu pendapat tersebut dia memiliki alasan, pegangan. Ya. Nah, burhan. Ya. Asyahid yang ditegaskan oleh Syekh di sini adalah bahwasanya kaum mukminin atau kaum muslimin tidak boleh untuk an yabqa al-ikhtilafihim, untuk terus tetap berada dalam perselisihan mereka. Fi jami'il ikhtilafat, dalam segala perselisihan. Baik dalam masalah usul, prinsip dasar, atau dalam masalah furu', cabang, ya. Hendaklah kaum muslimin berhenti dari perselisihan tersebut dengan mengembalikan perselisihan tersebut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul." In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah yaitu kepada Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasulnya ketika beliau masih hidup maka langsung kepada beliau. Dan ketika beliau telah meninggal dunia maka kepada hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali ke matan, ya, matan al-usulu sittah. Matan enam landasan pokok, ya, atau enam prinsip dasar, ya, di dalam agama ini. Kita kembali kepada matan, matan al-usulu sittah. Qala Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wahtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita, melarang kita menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih dari orang-orang sebelum kita, umat-umat terdahulu. Fahalaku, ya, kemudian mereka binasa. Kebinasaan umat-umat terdahulu karena sebab at-tafarruq wal ikhtilaf, perselisihan-perselisihan dan perpecahan-perpecahan, ya. Maka Allah melarang kita jangan sampai seperti mereka yang binasa karena sebab perpecahan dan perselisihan dari kalangan umat-umat terdahulu. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, lamma baqau ala ikhtilafihim, ketika mereka tetap berada dalam perselisihannya, halaku, maka mereka pun binasa. Watanaharu fima bainahum, bahkan mereka saling bermusuh-musuhan. Wataqatalu, bahkan mereka saling memerangi. Hada sya'nu ahli ikhtilaf, inilah keberadaan orang-orang ahli ikhtilaf, orang-orang yang ahli naam berselisih, orang-orang yang suka berselisih. Amma sya'nu ahli ijtima', adapun keadaan orang yang suka bersatu, fahuwal quwwah, maka kondisi mereka kuat. Wa zawalul haqdi min qulubihim, dan hilangnya kedengkian dan kedendaman dari hati-hati mereka. Adapun kondisi ahlul ikhtilaf, ya mereka binasa. Selalu bermusuh-musuhan dan juga bahkan saling memerangi. Adapun ahlul ijtima', nah keadaan mereka adalah kuat dan hilang dendam serta kedengkian dari hati-hati mereka. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ. Sekali-kali tidak. Demi Rabbmu. Demi Allah. لَا يُؤْمِنُونَ, mereka pada hakikatnya tidak beriman. حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرُ بَيْنَهُمْ, sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait, kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam hati-hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini keadaan seorang mukmin seperti ini. Nah, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perselisihan yang terjadi. Ketika telah jelas dalilnya, ayat ataupun hadisnya, maka dia mengambil pendapat yang sesuai dengan ayat atau sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tidak ada rasa berat untuk mengambilnya dan memegangnya kuat-kuat. Tidak ada rasa berat untuk membuang pendapat-pendapat yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan Al-Quran, dan tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan sepenuhnya, tidak ada rasa berat. Nah, ketika telah jelas adilahnya, dalilnya, tunduk. Sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ini keberadaan kaum mukminun. Wa la yurdin nas wa la yunhin niza' illa ruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, tidak membuat manusia ridho dan tidak akan menyelesaikan perselisihan kecuali ar-ruju', kecuali rujuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, kembali ke matan, Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum anit tafarruqi fi. Dan Allah menyebutkan bahwasannya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama ini. Dan Allah melarang mereka dari berpecah belah tentang agama ini atau dalam agama ini. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ucapan tersebut dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala, Qala ta'ala, Allah berfirman, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan agama ini untuk kalian, yaitu apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Apa? An aqimuddin, agar mereka menegakkan agama ini. Tegakkanlah agama ini. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Ini perintah untuk kita bersatu di dalam agama ini, dan larangan dari berpecah belah. Ay la yasiru kullu wahidin lahudin, yaitu masing-masing na'am tidak menjadi memiliki agama masing-masing. La yasiru kullu wahidin lahudin, masing-masing na'am memiliki agama, tidak demikian. Tidak boleh masing-masing memiliki agama masing-masing. Li'anna din wahid, karena agama itu satu. Agama yang benar satu. Laisa fihi tafarruq, tidak ada padanya perselisihan, tidak ada padanya perpecahan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kalian, agama yang satu, ya. Dan aku adalah Rabb kalian, maka beribadalah kepadaku. Maka ini kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, na'am, agar kita wajib bersatu di dalam agama ini, dan kita dilarang dari berpecah belah di dalam agama ini. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab fi dzalik. Kembali kepada matan, dikatakan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, dan bertambah jelas masalah wajibnya bersatu di dalam agama dan larangan berpecah belah di dalam agama ini, bertambah jelas dengan penjelasan na'am yang gamblang, ya, dari apa yang datang di dalam sunnah, ya, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah jelasnya masalah ini. Minal ajabil ujab fi dzalik. Dan ini termasuk daripada al-ajabul ujab, perkara yang sangat menakjubkan dalam masalah ini. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah wuduh. Menambah jelas prinsip dasar ini. Wajibnya bersatu dan larangan dari berpecah belah. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, na'am, mengomentari, na'am, iya. Thabata 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits ma yahuthu 'ala al-ijtima' wa yanha 'anit tafarruqi wal ikhtilafi. Telah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang menganjurkan untuk bersatu dan larangan dari berpecah belah dan berselisih. Misal hadis, seperti hadis, ini salah satu hadisnya saja, masih banyak hadis-hadis yang lain. Misal hadis seperti hadis, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang akan berumur panjang di antara kalian, fasayara, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, yaitu jalanku, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin al-hadis. Ini potongan hadis yang panjang. Naam, hadis dari sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Di dalam hadis tersebut beliau menjelaskan ya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya orang yang berumur panjang dari kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, ya, sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, muncul perselisihan ini, perselisihan itu, ya. Nah, apalagi semakin naam sedikitnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Semakin banyak perselisihan. Apalagi setelah meninggalnya semua para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Banyak perselisihan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kita naam tetap berselisih, ya. Tidak ada solusi, ya. Tidak, beliau tidak meninggalkan kita dalam keadaan tanpa solusi. Tetapi beliau mengarahkan, membimbing, ya, untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan-perselisihan yang banyak tersebut. Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, yaitu jalanku, jalan yang beliau tempuh dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakrin, Umar, Utsman, Ali, ya. Ini khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid. Beliau mengatakan, gigit dengan geraham kalian kuat-kuat sunnahku itu, ya. Addu 'alaiha bin nawajid. Jangan sampai lepas, ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, yang dibuat-buat di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan di dalam agama adalah kesesatan. Nah, ini kelanjutan hadis tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Naam Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Baik. Masih panjang ya penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang prinsip dasar yang kedua ini atau landasan pokok yang kedua ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.